penisbatan yang diangkat di rokak kepada Nabi SAW. Nah, pemin amsilatil awal. Fadlar. Pemin amsilatil awali al-marfu'ul qawliyu qawlu sahabiyyih. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها. ومثلة الأول ومن أمثلة الأول termasuk contoh untuk yang pertama yakni makan rafuh ماذا صريحا untuk المرفوع القولي المرفوع القولي yang sifatnya sabda ya yaitu قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda atau ucapan sahabi atau selain sahabi tabi'i misalkan mengatakan qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم ini semisal dengan itu tamam al-marfu'ul fi'li al-marfu'ul fi'li qala sahabi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه. المرفوع الفعلي صفتنا ربوتنا النبي صلى الله عليه وسلم صار صابر mengatakan رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا كتلا مليات رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان demikian atau sahabi satu sahabat atau yang lainnya tabi'i misalkan mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kalau selain sahabat dia tidak mungkin mengatakan aku melihat Rasulullah kan dia enggak mungkin mengatakan karena dia tidak berjumpa langsung dia fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan demikian nah dan yang semisal dengan itu المرفوع التكريري قول صحابي أو غيره وإلى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي إنكارا المرفوع التكريري صفتنا التكريري فستجوى النبي عليه الصلاة والسلام وشافا ثلاثة صحابة حتى وصلين التابعين مغتاكا وإلى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا الذي لكوفا dengan kehadiran Rasulullah SAW, kada demikian telah dilakukan demikian dan demikian di dengan kehadiran Nabi. Walayarui ingkaran dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran Nabi. Dia hanya meriwayatkan bahwa telah dilakukan demikian, perkara demikian dengan kehadiran Nabi, yang berarti disaksikan oleh Nabi. Nah, didengar oleh Nabi. Dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran dari Nabi, berarti Nabi setuju. Nah, tamam, hanya saja ingat, jika yang menisbatkan itu selain sahabat, tabi'i, wa man duna, kita kan tahu, tabi'i, dan di bawahnya itu tidak sezaman dengan Nabi SAW. Jadi jika ditinjau dari segi syarat berarti ada ingkita apa akan datang nanti. Misalkan tabi'i menisbatkan merokak kepada Nabi SAW. Kita akan dapati nanti ada pembahasan apa namanya ma'adhafahun at-tabi'i dan Nabi SAW. Sebut apa? Secara khusus mursal. Malam? Nah. Itu pembahasan dari segi ittisal usul. Tapi kan pembahasan kita adalah muntahal isnad nisbatan matan. Tamam. Wa amma tsani. Wa amma tsani wa huwa ma kana rafa'uhu hukman. Kan yakuna sahabiyyu akhbar an amrin min al umur al madiyati kabat il khalqi au akhbar al anbiya'i au umurin mustaqbalatin ka akhbar al fitani au ashrat as sa'ati. Wa nahwiha minal qaybiyyati bisyarti an la yakuna hadha sahabiyyu mimman urifa bil akhdi minal israiliyyati. Baik, ada pun yang kedua maka rafa'u hukman contohkan di sini salah satu sahabat